الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم melarang di hari Khaybar, di perang Khaybar, melarang memakan daging keledai. Baik. Daging keledai haram untuk dikonsumsi, dimakan. Tapi untuk dipakai, ditunggangi. Barakallahu fikum. Untuk mengangkut beban. Maka labak sabi. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Diperjualbelikan juga untuk dimanfaatkan tenaganya, tidak masalah. Yang dilarang adalah memakan dagingnya. Baik. Muhammad. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Qadil qala akhbarana Abdullah qala haddathana Ubaydullah Ubayd ibn Umar an-Nafi an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an yawm Khaybar an luhum al-humur al-ahliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di hari Khaybar, melarang memakan keledai kampung. Baik, karena di sana ada keledai liar. Baik, keledai liar ini zebra. Baik, dia adalah keledai bukan kuda. Humrul wahsyi. Memang jenisnya, barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم melarang memakan daging himar, daging keledai kampung. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم larang di hari Khaybar, larang dari لحوم الحمر, daging keledai. ورخص بالخيل, dan beliau memberi rukhsah pada khayl, yani kuda. Kuda boleh dimakan, disembelih, dagingnya halal. Barakallahu fikum. Dagingnya halal. Cuma barakallahu fikum, bukan kebiasaan orang di daerah-daerah tertentu memakan daging kuda. Baik. Wailah halal dia. Baik. Kalau kita mau mencari daging kuda untuk kita makan, mungkin susah. Paham? Tapi sebenarnya kita sudah makan daging kuda. Paham ini? Seperti di Manado ini, tidak pernah ada tertulis di situ atau ma'ruf bahwa itu adalah daging kuda. Cuman para penjual daging ini, dia campur daging sapi dengan daging kuda. Paham? Karena memang jumlah kuda sedikit, jadi kalau mungkin dicampur sama mereka, menurut mereka tidak jadi masalah, tidak ketahuan. Wailah, barakallahu fikum, tetap orang tahu, orang yang jeli. Orang yang jeli kalau ini sebenarnya adalah daging kuda. Dan kalau dia menjualnya dalam keadaan itu adalah daging kuda, daging sapi, maka termasuk penipuan. Dia menjual daging kuda, karena mungkin kalau dikatakan daging kuda, tidak ada yang mau beli. Toh seandainya pun ada yang mau beli, mereka beli dengan harga yang murah. Allahu musta'an. Baik, karena taunya orang ya daging yang dijual adalah daging sapi. Wal al-muhim adalah halal seandainya disembelih dengan cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Cuma kalau pas menjualnya sebenarnya harus disampaikan dan dijelaskan bahwa itu adalah daging kuda. Baik. Masalahnya di tempat kita akan ada kuda. Paham insyaallah? Ada kuda. Lah terus enggak pernah ada yang katanya jual daging kuda. Lah kemana kuda-kuda ini dagingnya? Hagalah. Kemana kalau enggak dijual? Karena boleh jadi kuda ini mungkin patah, ya kan? Terjatuh, terperosok, cedera. Ya secara otomatis mereka harus menyembelihnya. Baik. Masa dibagi-bagi? Tambar lagi. Ya kan ada saja tukang tadah ini. Mereka beli, kemudian mereka jual ulang. Nah, cuma salah jalannya dengan cara apa? Mencampurkan daging kuda dengan daging sapi. Salah jalannya barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر kami tertimpa kelaparan pas di perang Khaybar ini sebelum ditaklukkannya Khaybar tentu barakallahu fikum. Baik, karena setelah ditaklukkannya Khaybar makanan sangat banyak bahkan melimpah. Painal qudur la taghli. Sesungguhnya kudur dari panci-panci ini lagi menggelegak, lagi berlayak mendidih. Qala wa ba'dhuha nawijat. Sebagiannya sudah matang. Fa ja'a munadin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu min luhumil humuri shay'a wa ahriquha. Kemudian datang orang yang mengumumkan pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'kulu min luhumil humur syai'an." Jangan kalian memakan dari daging himar. Dari daging himar sedikit pun. Baik. Wahriquha. Dan hendaknya kalian menumpahkannya. Barakallahu fikum. "La ta'kulu min luhumil humur syai'an wa ahriquha." Tuangkan, tumpah. Qala ibn Abi Awfa, fatahaddatsna annahu inna ma naha anha li annaha lam tukhammas. Wa qala ba'dhum naha anha albasta li annaha kanat ta'kul al-'ashir. Fatahaddatsna, maka kami pun berbincang, annahu inna ma naha anha, bahwa sungguhnya Rasulullah melarang kita memakan. Mereka bercerita tentang illah, kenapa kok dilarang? Baik. Naha anha, bahwa Rasulullah SAW melarang memakan ini karena belum dihammas, belum dibagi menjadi seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Qala wa qala ba'dhum naha anha albatta li anha kanat ta'kul al-'adira. Sebagian orang mengatakan, oh mungkin karena himar ini makan kotoran. Makan kotoran, kotoran barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Faqala ba'dhum naha anha al-batta li'annaha kanat ta'kul al-adira. Bahwa Rasulullah SAW melarang memakan seterusnya. InsyaAllah kan akan dan lewat kata al-habd di sini. Wa sayati syahru dhalika insyaAllah di kitab al-dabaih. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا وطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم mereka bersama dengan النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا maka mereka pun mendapatkan keledai wattabakhuha dan mereka memasaknya panada munadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan munadi Nabi sallallahu alaihi wasallam penyeru yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan bahwa hendaknya kalian membuang apa yang kalian masak itu yakni dilarang memakan daging keledai. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور اكفئوا القدور بارك الله فيكم بارك الله فيكم. قال حدثنا سالم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. Rasulullah SAW merintahkan ketika kami perang Khaybar untuk membuang daging-daging keledai kampung nayi'atan wa madija dalam keadaan mentah atau sudah matang dimasak tidak boleh dimakan. Semalam ya'mur Nabi akhihi ba'du, kemudian setelah itu tidak pernah lagi kami diperintahkan atau diperbolehkan untuk memakannya. Yakni selama-lamanya tidak boleh. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad bin Abi al-Husayn. Muhammad bin Abi al-Husayn qala haddathana Umar ibn Hafs qala haddathana Abi an Asim an Amir an ibn Abbas radiyallahu anhu maqala لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. Ibn Abbas mengatakan, aku tidak tahu apakah Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang memakan keledai pada saat itu karena keledai itu adalah hamula, yakni kendaraan yang senantiasa dipakai. Barakallahu alaikum. Yang sangat dibutuhkan oleh orang, hamulatan nas. Baik. Dipakai untuk bepergian, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari untuk mengangkat barang, memindahkan barang. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal an'ami hamulatan wa farsha." Baik. Di antara hewan-hewan yang kalian pelihara itu ada hamula. Kalian bisa mengambil tenaganya untuk mengangkut barang-barang. Baik. Memindahkan satu barang dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang kalau kita sendiri yang harus mengangkatnya, mengangkutnya, maka akan kesulitan besar kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, baik. Apa ayat? وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إِلَّا بِشِكْلِ الْأَنْفُسِ. Dan binatang-binatang yang kalian pelihara itu ada yang kalian jadikan hamulah yang membawa mata benda-benda atau harta benda kalian dari barang-barang kalian ke satu tempat yang jauh. yang seandainya kalian sendiri yang harus mengangkatnya, maka kalian tidak akan mengangkatnya kecuali dalam keadaan susah payah. Tidak akan sampai ke tujuan kecuali dengan susah payah. Lam takunu balighi illa bishiqqil anfus. Kata Ibn Abbas, aku tidak tahu apakah karena keledai ini adalah kendaraan manusia pada saat itu. Fakariha an tadhhaba hamulatuhum. Sehingga Rasulullah SAW tidak senang kalau kendaraannya pada habis disembelih. Karena akan kesulitan. Barakallahu fikum. Karena akan kesulitan. Kalau zaman sekarang ini seperti motor. Motor ini sebagai sudah menjadi barakallahu fikum kebutuhan kita yang sangat di zaman sekarang ini. Mungkin sekitar 30 tahun yang lalu motor itu belum merupakan barakallahu fikum kebutuhan yang amat sangat pada saat itu. Mungkin butuh, tapi karena kemampuan kita juga belum sampai ke sana, motor istilahnya motor baru satu-satu orang punya. Baik. Orang-orang yang berduit punya. Baik. Yang kita hanya bisa memakai ya ini angkutan umum. Angkutan umum berupa mobil angkot. Baik. Zaman sekarang ini barakallahu fikum, untuk memperlancar lebih urusan dan aktivitas kita keseharian, ya pada motor. Baik. Barakallahu fikum. Coba lihat saja kalau orang sekarang tidak punya motor, yang biasanya punya motor merasa kesulitan. Allah musta'an. Walaupun sebenarnya ada yang tetap yang bisa dilakukan. Baik. Ya pakai sepeda. Pakai sepeda. Di negara-negara tertentu barakallahu fikum justru diperintahkan orang untuk memakai sepeda ke kantor atau tempat kerjanya. Baik. Kalau cuma di dalam kota tidak terlalu jauh bagaimana? Allah musta'an. Ini yang pertama, kemungkinan ini. Fakariha antadhaba hamulatu. Au harramahu fi yawmi khaybar lahmal humuri ahli. Atau memang Rasulullah SAW telah mengharamkannya di hari khaybar. Baik. Qala rahimallahu taala haddatsana al-Hasan, yani apapun alasannya, apa karena itu kendaraan atau yang lainnya, yang jelas sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala haddatsana al-Hasan bin Ishaq, qala haddatsana Muhammad bin Sabiq, qala haddatsana Zaidah an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar lil farasi sahmain wa lil rajuli sahma. Qala basarahu Nafi fa qala idza kana ma'a ar-rajuli farasun falahu thalathatu ashhamin fa illam yakun lahu farasun falahu sahmun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi di hari Khaybar lil farasi sahmain, untuk kuda dia memiliki dua jatah, dan untuk orang yang mengendarai, orang yang berjalan kaki, hanya satu jatah. Qala basarahu Nafi fa qala idza kana ma'a ar-rajuli farasun, artinya kalau orang itu bersama dengan kendaraannya, falahu thalathatu ashhum, maka dia mendapatkan tiga jatah. Dua untuk kudanya dan satu untuk dia. Fa'ilan yakun lahu farasun falahu sahamun. Kalau dia tidak memiliki kuda, barakallahu fikum, maka dia cuma dapat satu jatah. Kenapa orang yang memiliki kuda, barakallahu fikum, dia mendapatkan tiga jatah? Karena kehebatannya, kemampuannya, ya kurang lebih tiga kali lipat. Baik, dalam menyerang, dalam barakallahu fikum memporak-porandakan pasukan musuh. Barakallahu fikum. Ini sangat sangat hebat, maju, mundur, menyerang. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kehebatan kuda ini dalam surah Al-Adiyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'adiyati dhabha" فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal'adiyati dhabaha, demi kuda ketika dia terengah-engah, mengeluarkan suara, barakallahu fikum, suara dari dadanya ketika dia berlari kencang. Wal'adiyati dhabaha, disebutkan dengan al-adiyat karena ya'du, barakallahu, berlari dengan kencang. Baik. Wal'adiyat dhabha, dhab, mengeluarkan suara hosanya dari dalam dada ketika dia bernapas. Kalau kita mengatakan terengah-engah, falmuriyat qadha, ketika itu kuku kakinya memercikkan apa? Memercikkan api ketika dihantakkan ke batu atau ke tanah. Falmuriyat qadha, falmugirat subha, dan ketika dia menyerang di waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'a, dan ketika dia menghentakkan kakinya dan mengepulkan debu ketika dia berlari kencang. Allah menggambarkan betapa hebatnya yang namanya kuda. Assalamualaikum. Artinya kuda dengan pemeliharaan yang sederhana, barakallahu fikum, pengurusan yang sederhana, dibawa untuk mati pun dia rela dan dia siap. Paham? Artinya dibawa masuk ke kancah perang. Kemudian Allah membandingkannya dengan manusia. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lashahid, wa innahu lihubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Allah membandingkan dengan manusia ini yang kikir, pelit, dan senantiasa mau mengumpul-ngumpulkan harta, memperbanyak, tidak mau membantu, tidak mau berbagi. Apala ya'lamul insan, apala ya'lamu taib idza, apala ya'lamul insan idza bu'thira ma fil qubur. Taib, tidakkah mereka mengetahui nanti ketika mereka dibangkitkan dari kubur? Wa husila ma fis sudur, dan dinampakkan semua apa yang ada dalam dada-dada mereka. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang mereka lakukan dahulu. Syahiduna di situ, di surah Al-Adiyat, betapa hebatnya yang namanya apa? Namanya kuda. Dia bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang. Bahkan berkali-kali lipat dia bisa melakukan. Dengan cekatan dia bisa melompat, dia bisa fawasatona bihi jama'ah, barakallahu fikum, dia bisa masuk ke kancah perang. Maka berhak dia untuk mendapatkan berapa? Dua saham. Dua saham, dua jatah, ditambah pemiliknya satu, jadi tiga. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Layth an Yunus an Ibn Shihab an Sa'id ibn Musayyab anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu qala مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا. Qala Jubair bin Mut'im berkata, qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jubair bin Mut'im mengkhabarkan bahwa aku berjalan bersama dengan Utsman bin Affan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami pun mengatakan, apa itu Bani Muthalib min khumus Khaybar wa taraktana? Engkau telah memberikan kepada Bani Muthalib khumus 1/5 dari Khaybar, yakni ganimah. Wanah nu manzilatin wahidatin minka. Sementara kita ini sama kedudukannya dengan Bani Muthalib dengan terhadap engkau. Faqala innama Bani Hashim wa Bani Muthalib syai'un wahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan Bani Muthalib ala syai'un wahid. Qala Jibar wa lam yuqsim an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Abi Syams wa Bani Nawfal syai'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kepada Abdi Syams dan Bani Naufal sedikit pun dari 1/5 itu. Karena ghanimah dibagi menjadi berapa? 5 bagian, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya dan 4/5 untuk para mujahidin. Paham barakallahu fikum. Yang hadir di medan perang. 1/5 ini pun barakallahu fikum tetap dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baik kerabatnya dan orang-orang yang beliau lihat berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan kebijakan beliau. Baik, tetap bukan beliau yang menikmati dan mengumpulkan semuanya. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Burayd ibn Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu. Balagana makhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Fakhrajna muhajirina ila ilaihi ana wa akhawani li ana asgharuhum. Ahaduhuma Abu Burda wal akhar Abu Ruhm. Imma qala fi bid'in wa imma qala fi 53 aw 52 rajulan min qaumi. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سابقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت أميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرة إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت أميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قال أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسول الله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. Berkata Abu Burdah dari Abu Musa, balagana makhrajun Nabi SAW wa nahnu bil Yaman. Telah sampai kabar kepada kami bahwa Nabi SAW telah keluar ke negeri Yaman. Artinya Abu Musa dan para sahabat lainnya barakallahu fikum sudah masuk Islam tapi belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Paham ini? Dakwah sudah sampai ke Yaman. Baik. Dan sahabat-sahabat yang di Yaman pun barakallahu fikum atau orang yang baru masuk Islam, yang telah masuk Islam belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengen mereka bergabung bersama dengan Rasulullah. Abu Musa berkata, "Fabalaghana makhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman." Maka Kais pun mendengar kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau keluar dari kota Makkah menuju Madinah hijrah. Baik. Sementara kami masih di Yaman, fakharajina muhajirina ilaihi, maka kami pun semuanya keluar dari Yaman menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Wa akhawani li ana wa asgaruhum, dan dua saudaraku dan aku yang paling mudanya di antara dua bersaudara. Ahaduhuma Abu Burda wal akhar Abu Rum. Jadi tiga. Imma qala fi bi'in wa fiqha wa imma qala fi 53, sekitar 53 atau 52 orang semuanya yang telah masuk Islam, yang hijrah dari Yaman menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka naik laut. Baik, awisna 50 rajulan min qawmi farakibna safinatan, maka kami pun mengendarai kendaraan perahu safinah. Falkatna safinatuna ilal Najashi bil Habasyah. Ternyata Allah berkehendak lain. Perahu yang kami tumpangi justru tidak sesuai dengan keinginan kami. Yani Allah menghendaki dengan perubahan cuaca mungkin atau yang lainnya, sehingga apa? Perahu terdampar justru ke Habasyah, ke Ethiopia, nyebrang. Mestinya dari tepi ke tepi ke sana. Assalamualaikum. Karena Yaman kan sederhana dengan apa? Dengan Madinah. Assalamualaikum. Jadi tinggal keluar, kong jalan, terus masuk lagi lang. Baik. Ini dah Habasyah di sebelah. Barakallahu fikum. Falqadna safinatuna ila al-Najashi bil Habasyah. Masuk wilayahnya Najashi. Fawafakna Ja'far bin Abi Talib. Ternyata ya terpaksa kita harus turun di situ. Ternyata di sana masih ada Ja'far bin Abi Talib. Maka kami pun berdiam bersama dengan beliau hatta kadina jami'an, sampai kami masing-masing berangkat semuanya. Barakallahu fikum. Fawafakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tata Khaibar, dan kami pun berangkat langsung ke Khaibar. Karena ada berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi perang Khaibar, maka langsung ke Khaibar. Wa kana unasun minan nas yaquluna lana ya'ni li ahli as-safina, dan ada orang-orang yang berkata kepada kami, yakni orang-orang yang ada di perahu itu, Ja'far dan yang lainnya dari orang-orang yang telah hijrah dua kali. Sabaqnakum bil hijrah, dua kali hijrah. Barakallahu fikum. Pertama hijrah dulu. Kemudian setelah mereka mendengar bahwa kaum Quraisy sudah masuk Islam semuanya, mereka datang. Ternyata justru semakin kencang permusuhan orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka balik ulang ke Habasyah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ya hijrah ulang ke sana, barakallahu fikum, ke Madinah. Tapi ia mengatakan sabaqnakum bil hijrah, ya langsung maksudnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sabaqnakum bil hijrah. Baik, wa dakhalat Asma bintu Umais wa hiya mimman qadima ma'ana. Dan masuklah Asma bintu Umais. Baik. Wa hiya mimman qadima ma'ana, dan dia termasuk orang-orang yang datang bersama dengan kami di atas perahu. Ala Hafsah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemui Hafsah berziarah. Baik. Waqad kanat hajarat ila an-Najashi fi man hajara, dan Asma barakallahu fikum bintu Umais telah hijrah ke Habasyah bersama dengan orang hijrah. Padahal Umar ala Hafsah, kemudian masuklah Umar dan menemui putrinya. Baik. Hafsa wa Asma indaha, dan di situ ada Asma. Faqala Umar hina ra'a Asma, maka berkata Umar, siapa ini perempuan? Qalat Asma, maka Baik Hafsa mengatakan, ialah Asma bintu Umais. Qala Umar, al Habasyiyah hadihi, al Bahriyatu hadihi. Apakah dia Habasyiyah yang pernah hijrah ke Habasyah ini, atau dia yang datang bersama dengan rombongan yang lainnya di atas perahu? Qala Asma, na'am. Berkata Asma, iya, kami. Qala sabaqnakum bil hijrah, maka berkata Umar, kami telah mendahului kalian berhijrah. Baik. Sabaqnakum bil hijrah. فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ, maka kami lebih berhak, lebih dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kalian. فَغَدِبَتْ, maka marah Asma. وَقَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ, demi Allah, كُنْتُمْ مَا رَسُولِ اللَّهِ سَلَّى اللَّهِ سَلَّمِ يُطَعِمُ جَائِيَكُمْ وَيَعِدُ جَاهِلَكُمْ. Kalian bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberi makan kalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kalian, menasihati kalian, ada di tengah-tengah kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kami ini adalah orang yang jauh di negeri sana. Baik, al-bu'ada, al-baghdha bil Habasyah, yang dibenci. Wadzalika billahi wa fi rasulillah, yang demikian itu karena di jalan Allah dan karena cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa imullah, ini kami tidak melakukannya kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imullah, la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban, demi Allah aku tidak akan makan makanan dan tidak minum minuman sampai aku menyebutkan ini, melaporkan ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahnu kunna nu'la, dan kami dulunya selama ini disakiti, barakallahu fikum, dan ditakut-takuti. Wa sa'dzukuru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluhu, dan aku akan sampaikan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Wallahi la aktibu wala azigu wala azidu alaihi, wallahi aku tidak akan dusta, aku tidak akan menyimpang, dan aku tidak akan menambah-nambah sedikit pun dari cerita. Masyaallah. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika datang Rasulullah sallallahu, maka ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, inna Umar qala kadza wa kadza, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Umar telah berkata demikian dan demikian, telah mengecilkan hati kami, mengecewakan kami, padahal kami sudah dalam kondisi barakallahu memprihatinkan dalam perjalanan, bukan enak. Baik, karena Allah kami melakukan perjalanan itu, dan itu pun seizin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami pergi. Baik, qala ma qalat, ma qulti lahu, terus apa yang kau katakan kepadanya? Qalat qultu lahu kada wa kada, aku telah mengatakan demikian dan demikian. Qalisa bi ahaqqa bi minkum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mereka lebih berhak dengan aku dari kalian. Walahu wali ashabihi hijratun wahida walakum antum ahlus safinati hijratan. Masyaallah. Walahu wali ashabihi hijratun wahida, untuk Umar dan orang-orang yang selain kalian memiliki satu hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Walakum antum ahlus safinati hijratan, dan orang yang ada di dalam barakallahu'alaikum dalam perahu dari Habasyah, kalian memiliki dua hijrah. Hijrah dari Makkah ke Habasyah dan hijrah dari Habasyah ke Madinah barakallahu'alaikum. Taib, falaqad ra'aytu Aba Musa wa ashabas safinati ya'tunani arsalan yas'aluni an hadzal hadis. Ma minad dunya sya'un hum bihi afrah wa la a'zam min anfusihim mimma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Qala faqul falaqad ra'aytu Aba Musa. Aku telah melihat Aba Musa wa ashabas safinah, dan semua orang yang ada di atas perahu. Barakallahu fikum, yang datang dengan perahu. Ya'tunani arsalan, semuanya datang kepadaku berombongan. Baik. Yas'aluni, mereka semua bertanya kepadaku tentang hadis ini. Ma minad dunya syai'un hum bihi afrah, tidak ada di dunia ini yang lebih menggembirakan mereka dan lebih membahayakan mereka. Baik, di dalam diri mereka lebih dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarlah itu bahwa mereka tidak lebih utama. Baik, karena Umar mengatakan, "Oh, kami lebih utama. Kami lebih hebat." Baik. Barakallahu fikum. Masyaallah. Kami lebih utama. Dari barakallahu fiik. Kata Rasulullah, kalian, mereka tidak lebih utama dari kalian. Mereka hijrah satu kali dan kalian hijrah dua kali. Barakallahu fiik. Demikian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in berlomba-lomba melakukan kebaikan dan sangat bahagia dan bergembira ketika mereka melakukan kebaikan. Senang ketika mereka melakukan kebaikan. Masya Allah. Kala Abu Burda qalat Asma, "Falaqad ra'aytu Aba Musa wa innahu laysta'idu hadzal haditha minni." Berkata Abu Burda, qalat Asma, "Laqad ra'aytu Aba Musa wa innahu laysta'idu hadzal haditha minni." Aku telah melihat Abu Musa. Berulang-ulang dia ucapkan. Dia bertanya tentang hadis ini. Barakallahu fikum. Berulang-ulang dia ucapkan, dia tanyakan hadis ini. Menunjukkan tentang kebahagiaannya. Baik. Menunjukkan tentang kebahagiaannya. Bahwa Abu Musa juga yang datang dari Yaman. Baik. Ya kan satu perahu semuanya. Barakallahu fikum. Satu perahu semuanya dengan orang-orang yang baik, yang ada di Habasyah. Qala Abu Burda Nabi Musa, berkata Abu Burda dari Abu Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'arifu aswata rufqat al-asy'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil layl." Sesungguhnya aku mengetahui suara kelompok Asy'ariyyin, kabilah Asy'ariyyin, bil Qur'an, dengan bacaan Qur'an mereka di malam hari ketika sudah masuk waktu malam. Ma'ruf di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, sebelum adanya televisi, sebelum adanya alat-alat komunikasi yang canggih sekarang ini, dulu ketika kita masih kecil berjalan di malam hari, apakah di rumah-rumah atau di surau-surau yang ada terdengar dari rumah itu adalah bacaan Quran. Yang terdengar dari rumah-rumah itu bacaan Quran. Barakallahu fikum. Apakah anak-anak yang mengaji atau orang tua? Barakallahu fikum. Ini dulu. Baik. Sekarang sudah tidak ada. Yang ada suara televisi, suara nyanyian, suara musik, kering rumah itu dari bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Perjalanan pun demikian. Mestinya tetap kita penuhi dengan, barakallahu fikum, kegiatan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, barakallahu fikum. Perjalanan safar sampai kita mungkin ada kesempatan untuk tetap membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran sekemampunya. Baik. Kita ini para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang berkecimpung dalam dunia ilmu, hendaknya tidak lepas kehidupan keseharian kita dari membaca Al-Quran. Harus ada satu hari itu, barakallahu fikum, bacaan Quran kita, yang kita baca bukan dari hafalan kita. Bacaan memang kita baca, aurat yang kita baca setiap harinya berapa alama yassarallah. Dari pagi kah kalau ada kita waktu untuk duduk, setiap sholat, selesai sholat mungkin, atau malam hari menjelang tidur, silakan baca Al-Quran. Sehingga membaca Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Tidak terasa, barakallahu fikum, yang penting kita rutin, akan ada suatu saat kita mengkhatamkannya. Tambah lagi, ditandai bacaan Al-Quran, jangan diacak. Ditandai, baca lagi setelahnya, sampai khatam, diulangi lagi dari awal. Hakan. Satu halaman per hari. Baik, rutin. Kalau bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Kalau pas mungkin waktu-waktu libur, waktu-waktu senggang, baik, sempatkan untuk membaca Al-Quran. Jangan terlewatkan hari demi hari, sehingga sepekan lewat tidak ada bacaan Quran kita. Pekan demi pekan akhirnya lewat satu bulan tidak ada juga bacaan Al-Quran kita. Barakallahu fikum. Jangan ini yang terjadi pada kita. Baik. Jangan seperti orang-orang awam. Nanti ada orang meninggal dunia baru cari Quran. Membaca yasinan kata. Baik. Nanti ada orang mati baru baku. Dusu cari mushaf. Ada Quran mana? Mana Quran? Baik. Berarti memang di rumah itu tidak ada bacaan Quran. Tidak ada orang baca Quran. Mati. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW memuji asy'ariyyin karena ini. La'arifu aswata rufqatal asy'ariyyin. Apalagi Abu Musa diberi apa? Diberi kemampuan membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Kata Rasulullah, ra'aitani wa ana astami' ila qira'atikal bariha ya Aba Musa. Seandainya engkau tahu wahai Abu Musa, sebenarnya aku tadi malam aku lagi mendengar-dengarkan bacaanmu. Baik. Mendengarkan bacaan Quran. Kata Abu Musa, "Law alimtu dzalika la habbartu laka tahdira." Seandainya aku tahu kalau engkau lagi mendengarkan ya Rasul, maka aku akan semakin memperindah bacaanku. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Sungguh engkau telah diberikan mizmar. Ini alat musik yang diperbolehkan di zaman itu barakallahu fiik. Dan engkau telah diberi suara yang sangat indah. Baik. Dari suara-suara keluarganya Daud. Sangat indah, sangat bagus untuk didengar. Tentukan beda barakallahu fikum. Orang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang indah dengan lagu yang bagus pula. Dengan orang yang membacanya biasa-biasa saja atau dengan suara biasa-biasa saja. Karena suara-suara ini kan macam-macam. Ada memang suara yang enak untuk didengar. Barakallahu fiik. Hatta bacaannya sama, iramanya sama, tapi suaranya satu kurang bagus, satunya bagus. Ya lebih enak yang bagus untuk kita dengar. Barakallahu fiik. Nikmat, senang kita mendengarnya. Barakallahu fiik. Pergi bacaannya, masya Allah. Maharijul hurufnya, kemudian juga barakallahu fiikum tajwidnya. Maka jangan ada di antara kita barakallahu fikum yang merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau dia merasa kurang, tetap belajar dan jangan malu belajar. Jangan pernah malu belajar memperbaiki bacaan. Jangan mengatakan tua kita. Biar juga tapi anak nanti yang kasih bagus, dia kasih bagus dari bacaan. Jangan. Anak Anda juga bagus bacaan, Anda juga bagus bacaan. Lain. Masya Allah. Diperbaiki bacaan-bacaan. Bacaan Al-Quran, makharij hurufnya, tajwidnya. Terus-menerus berusaha untuk memperbaiki. Baik. Jangan ada merasa malu untuk belajar lagi dan belajar lagi. Agar. Baik. Karena malu termasuk penghalang apa? Penghalang ilmu. Sebagaimana takabur juga termasuk penghalang ilmu. Baik. Dua sifat ini yang ilmu tidak akan bertambah untuknya. Mutakabbir dan mustahi. Sombong, angkuh. Dia menganggap bahwa dia telah memiliki segala-galanya. Baik. Dan orang yang malu diajak belajar, malu kita. Ya, kalau bilang malu sudah. Tidak akan belajar dia. Dia akan bersama dengan kebodohannya terus menerus. Kata Rasulullah SAW, aku mengenali suara-suara kelompok asy'ariyyin dengan bacaan Quran mereka ketika mereka sudah berada di malam hari. Wa'arifu manazila min aswatihim bil Qur'an bil layl. Aku tahu tempat mereka di mana dengan suara-suara bacaan Qur'an mereka di malam hari. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Walaupun aku tidak tahu di mana kemahnya mereka ketika mereka turun atau berkemah di siang hari. Ini dalam perjalanan ini, dalam perjalanan apa? Perjalanan perang. Saya berhenti kan orang tidak tahu kemahnya si bulan di mana, kemahnya si bulan di mana. Barakallahu fikum. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, aku tahu ini kemahnya orang-orang Asyariyin dengan bacaan Quran yang ma'ruf dari mereka. Walaupun aku tidak tahu sebelumnya di siang hari. Wa minhum hakim idza laqiyal khayla aw qala al adu qala lahum in ashabi ya'murunakum an tanzuru. Hakim. Sini dikatakan barakallahu wa minhum hakim, dan di antara mereka ada yang hakim. Hakim itu sifat untuk seseorang di antara Asy'ariyyin ini. Baik. Wa minhum hakim idza lakil khaila aw qala al adu, di antara mereka ada yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum, maka berkata orang bijaksana ini kepada para sahabatnya, idza inna ashabi ya'murunakum an tanzuruhum. Barakallahu alaikum. Sungguhnya sahabat-sahabatku memerintahkan kalian untuk menanti mereka. Ini menunjukkan tentang apa? Di sini kata Al-Hafidz, wa ma'nahu annahu li barati syaja'atihi kana la yafirun al-'adu bal yuwajihum wa yaquluhum idza aradu al-intirafa masalan intadharu al-fursan hatta ya'tukum yuthabbituhum 'ala al-qital hadha binisbati ila syaq ila syaq tsani. Ini juga tentang kehebatan mereka, keberanian mereka dalam peperangan. Artinya kalau kalian, barakallahu fikum, kalian maju dalam medan perang, jangan terlalu cepat, tunggu bantuan atau tunggu pasukan yang lainnya sehingga kalian maju bersama-sama. Atau di sini wayushiru bidzalika ila anna ashabahu kanu rijala atau rajala fakana huwa ya'muru al-fursan ay yantadiruhum, maka mereka memerintahkan para penunggang kuda untuk menunggu orang-orang yang di belakang yang pejalan kaki, liyasiru ila al-adwi jami'a, agar supaya mereka berjalan serempak menuju musuh. Wa hadha ashbah bis-shawab, dan ini kelihatannya lebih benar untuk kita artikan hadis ini. Di sini ada kata Ibnu Atin, makna kalamnya anna ashabahu yuhibbun al-qital fi sabilillah wa la yubaluna bima yusibuhum. Yani mereka sangat mencintai perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak peduli apa yang menimpa mereka. Ini barakallahu fikum. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Asy'ariyyin. Barakallahu fikum. Yang kita pelajari barakallahu fikum masih tetap kemarin lanjutannya adalah haramnya memakan daging keledai dan halalnya memakan daging kuda. Kemudian kisahnya Abu Musa dalam perjalanan hijrahnya bertemu dengan orang-orang yang hijrah duluan dari Makkah menuju Habasyah, yakni Ja'far bin Abi Thalib, kemudian bersama-sama menuju Khaybar. Dan keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sama-sama utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar dan yang lainnya mendapatkan satu hijrah, sementara mereka yang hijrah ke Habasyah mereka mendapatkan dua hijrah, sehingga mereka sangat bergembira dan senang hati dengan pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.